sesungguhnya kita semua adalah miliknya dan kita akan kembali kepadanya. Apa kabarmu di sana putri? Rasa sakit sudah kau lewati. Kini kau terbang bagai merpati dan doa tulus dari kami menyertai. Karyamu tetap kami nikmati, namamu dikenang dalam hati. Semua manusia pastikan mati, hanya masalah waktu yang kan tiba nanti. Bukan penyakit penyebab nyawamu diambil, kau telah pergi karena Tuhan yang memanggil. Di dunia hip hop Indonesia kau punya andil. Atas karyamu terima kasih kau sudah tampil. Selamat jalan, selamat jalan. Kau ku kenang, kau ku kenang. Doa terbaik untukmu, kini Tuhan memanggilmu. Doa kami menyertai, selamat jalan Putri C. Terima kasih kau pernah menghibur kami. Semua karya masih tetap kami nikmati. Terbaring lemas sakit tapi kau tetap semangat. Kau tetap berjuang agar bisa lekas sehat. Tak terasa kini ajalmu sudah menjemput. Soal dosa biar Tuhan yang akan mengatur. Hip Hop Indo kan selalu mengenangmu. Kaulah idola favorit terbaikku. Selamat jalan, tenanglah di sana kami semua akan tetap berdoa. Selamat jalan. I'm a lady. ngelirik.